Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala rabbi shrh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansur alaina min huzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa ana an-nahar waj'al fulana hujjata ya rabbal alamin ya 'allamal ghuyub fala yafutuhu syai'un min 'ilmihi wala ya'uduhu. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Ibu dan bapak sekalian dimanapun Anda berada saat ini bisa mengikuti siaran kami melalui radio streaming di www.arirkm.com. Di sana ibu dan bapak bukan hanya mendapatkan suara-suara yang kami rekam, juga gambar-gambar, film-film, pelajaran-pelajaran, kajian tajwid yang bisa dilihat dan didengar. Jadi bukan didengar saja tapi bisa dilihat dan didengar selayaknya kita melihat televisi. Dimanapun ibu dan bapak berada, insyaallah mudah-mudahan apa yang kami usahakan bermanfaat adanya untuk semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kajian kita masih dalam metode putus sambung tanpa lagu, juz amma juz ke-30. Kita masuki surah ke-89 wal fajri atau al fajr. Dilihat. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Metode putus sambung tanpa lagu seperti ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal, nah ini ya. Kadang-kadang kori itu wal, jangan idhar komariah. Jadi jangan karena lagu harus salah, harus dipanjangkan banyak itu. Coba wal fajr salah juga, kol-kolahnya hilang ya. Alif lam komariah disebut idhar komariah. Wal, nah, karena ibu ini bapak ini telat kita bacanya disentak. Wal fajr. Wal fajr. Sebelum handphone apa? Sebelum handphone apa ada? Pager. Itu. Pager. Itu jangan apa pager ya? Fajar. Wal fajar. Wal fajar. Walayalin. Walayalin asyr. Walayalin asyr. Itu. Asyr. Asyr. Lihat. Ain. Suruh ain aja susah. Sudah ain harus sin lagi. Asyr. Asyr. Ya. Ngelatih ini. Semua orang katakan bagus. Semua orang katakan belajar ini jenuh, bosan. Saya juga enggak mau sebetulnya. Tapi demi hasil yang baik enggak apa-apa. Asyr. Asyr. Ya. Jadi siap-siap buka mulut. Kalau boleh bawa bawa kaca bercermin gitu ya. Asyr. Gitu ya. Waqaf apa tuh? Waqaf isyarah di sini banyaknya. Apa itu waqaf isyarah? Setelah huruf ya, setelah huruf mati ada huruf hidup dimatikan juga. Kata Umi, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ibu Burhan telah wafat, telah meninggal dunia. Wah, saya kaget. Saya ingin nengok dia. Yang meninggal siapa tuh? Yang meninggal siapa? Kata Bu Umi. Ibu Burhan. Ibu Burhan telah meninggal. Enggak, Ibu Burhan. Sekarang, nanti. Kan akan ya, kita camat. Saya kaget. Saking kagetnya, saya juga meninggal. Orang dipikirnya yang meninggal saya doang. Padahal yang telah meninggal dulu kan, beliau. Jadi melupakan beliau, jangan gitu kan. Jadi ingat, ada yang sudah mati duluan sebelumnya. Jadi ada dua huruf mati, maksudnya itu logika berpikir. Bukan, iya, bukan suruh mati, wafat, bukan. Kan yang pertama, mah. Persis. Yang kedua, yang masih hidup, tiba-tiba mah, meninggal. Jadi terlupakan yang sudah mati duluan, gitu. Ya, itu kan banyak kan kejadian seperti itu. Karena apa? Maaf mungkin gitu. Dari segi mungkin gitu ya. Kalau saya gitu selebritis gitu mungkin sudah terkenal seluruh dunia gitu misalnya. Kalau Ibu Burhan hanya dikenal tingkat RT gitu loh. Tiba-tiba yang datang tuh banyak kok saya aja misalnya begitu contoh gitu ya. Jadi jangan melupakan bahwa sebelum saya meninggal itu 1 jam yang lalu beliau gitu. Itu percontohan ya contoh. Jadi waqaf isyarah itu setelah huruf mati ada huruf hidup juga dimatikan. Gitu ya. Jadi dua huruf hidup yang dua huruf mati sekarang adanya wal fajr. Nah, banyak orang yang membaca wal fajr. R-nya enggak atau banyak orang yang bilang wal fajr. Wal fajr mending kayak wal as, R-nya enggak ada. Wal asr harusnya wal asr. Innal insana lafi khusr. Khusr gitu. Ya. Jadi sering orang lupa itu di situ. Ustaz kadang-kadang ustaz bacanya enggak benar. Wal as innal insana lafi khus salah. Harusnya wal asr innal insana lafi khusr. Kecuali mau di banyak orang yang anak-anak yang mending anak-anak salah gurunya guru SD mungkin enggak sekolah enggak belajar tajwid. Nah, pulang yuk. Wal asri innal insana lafi husrin. Salah juga. Banyak ya Bu ya. Ibu guru tanya deh tahu gitu dulu sebelum belajar. Jadi kalau mau dibaca ujungnya wal asri innal insana lafi husrin illa sampai situ aja. Itu baru illal ladzi ila akhir ayat. Jadi kalau mau diputus wal asr innal insana lafi khusr itu. Banyak orang yang salah di situ membaca. Nah, ini juga sama. Banyak orang yang salah kadang-kadang kan ada jim ada huruf mati jim. Dipikirnya qalqalah betul huruf qalqalah dan qalqalah sughra betul. Dia baca qalqalah wal fajr salah. Qalqalahnya jadi hilang. Wal fajr. Kecuali kalau disambung. Kalau disambung. Wal fajr. Wal fajri walayalin asyar. Wah, ternyata harus ngaji. Harus belajar ya. Itu. Jadi qalqalahnya tetap ada kalau disambung. Tapi kalau dimatikan qalqalahnya hilang. Wal fajr. Itu ya. Kita ulang lagi ya. Wal fajr. Coba. Walayalin asyr. Walayalin asyr. Wasyaf. Wasyaf. Ini penyakit orang Sunda, P. Wasyaf. Wasyaf. Coba lihat. Disuruh F. Setelah F suruh Ain, kan susah. Kalau enggak dilatih begini susah. Nih. Wasyaf. Iwal. Water. Wasyaf. Iwal. Water. Walai. Ya, Ibu, jangan tanggung Ibu Bapak untuk membuka mulut. Walaili idza yasr. Walaili idza yasr. Hal fi dzalika qasamun lidzi hijr. Hal fi dzalika qasamun lidzi hijr. Alam, nah, jangan alam tar, jangan alam tar idhar. Latihannya alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Irama zatil imad. Betul, ain ai iromazatil ai ai aimad. Iromazatil aimad allati allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Wasamuda allazina jabus sakhra bil wad. Wasamuda allazina jabus sakhra bil wad. Nih, terima kasih untuk orang Jepang. Siapa namanya, Bu? Bu Erna, masukan ya, memang pertama mic-nya belum dua, belum stereo, sekarang sudah stereo, suara Ibu Burhan lebih jelas kedengarannya, Bu. Ada ibu-ibu ada jelas. Kemarin saya tutup sengaja karena memang pertama masih uji coba. Sekarang Ibu tolong buka ya. Salah enggak apa-apa. Jangan takut. Ayat ke-10 masih di surah ke-89 Al-Fajr. Wa'fir وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ. وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ. Kalau Ibu cermati, Bapak cermati, dari ayat 1 sampai 5 itu waqaf isyarah ujungnya. وَالْفَجَرْ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي hijr, waqaf isyarah ujungnya. Mulai ayat ke-6 itu adalah qalqalah kubro. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Iroma zatil imad. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Wathamud alladhi najabu sakhra bil wad. Wa fir'auna zil autad. Banyak kol-kolah nih sampai bawah nih. Nanti bervariasi, ada yang kosar, ada yang ujungnya mad tabii, ada ujungnya yang mad iwad nanti di bawah ya. Kita teruskan. Ayat yang ke 11. Allazina tagaw tagaw. Mana ibu-ibu tagaw enggak ngaji mau ngawinin. Allazina tagaw tagaw fil Iya. Alladzina ta. Lihat mulutnya. Alladzi tagha. Kalau itu toge, ini tagha. Tagau. Tagau fil. Lihat, sudah tagau fil. Coba. Kalau lagu mah enggak masalah ya. Kalau lagu mah nih. Allati tagau fil bilad. Itunya tuh enggak, perubahan mulutnya enggak kelihatan karena dengan dipoles lagu. Tapi tetap kalau makhrajnya belum bagus akan bagus. Jadi latihannya ini sangat bagus. Ya. Dibacanya alladzina taghaw fil bilad. Coba lagi. Alladzina taghaw fil bilad. Ayat ke-12. Fa'ak hamas. Fa'ak itu enggak kedengeran kalau enggak pakai mic. Tapi nanti kalau sudah pakai CD, PCD atau di internet, hamasnya kelihatan. Fa, lihat fa-nya. Bukan pa, orang Sunda pa. Fa, enggak ada F, enggak ada P kalau bahasa Arab, adanya F. Fa. Fa'ak. Fa'aktharu fihal fasad. Ya. Fa'aktharu fihal fasad. Ayat ke-13. Fasobba, ya. Kenapa harus begitu? Tanya aja sama orang yang baru belajar ngaji. Orang yang baru belajar ngaji itu kalau ada tasydid enggak dibaca tasydid. Yang enggak ada tasydid ditasydidin. Yang ada enggak ditasydidin. Coba tanya. Yang pemula akan bacanya fasoba, susah dia. Itu aja. Min syaril. Nanti yang enggak ada tasydid ditasydid itu penyakitnya. Kenapa tuh, kan saya mah udah pinter. Kan ini tadi saya ngajarin bukan hanya yang jumlah yang datang di sini saja, tapi yang saya ajarin yang di luar negeri, yang dimanapun. Monitor internet saya insyaallah akan sangat bermanfaat. Jadi latihannya begini. Fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab. Ya. Fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab. Saya udah nyentak, di ibu mah enggak nyentak kan? Iya. Sauto. Inna rabbaka labil mirsad. Inna rabbaka labil mirsad. Masih banyak yang salah nih ya. Fa'ammal insanu idza mab talahu hu pako hunya pendek. Tadi banyak yang baca ya, saya ulang nih. Fa'ammal insanu idza mab idza mabtalahu rabb, ya hurab tuh, idza mab, saya ulang lagi ya, fa'am ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amah ya. Fa'ammal insanu ila mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amah kan waqaf la, ya ulang lagi nih ya, dari wana boleh, dari fa wana amahu fayaqulu rabbi akraman wana amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah. Ngegulung pasti belum pas nih. Wa amma idza, bukan ke sangat bagus nih untuk yang pinter kayak Umi, kayak Bubur. Ini kayak Buddha itu ngulang. Untuk yang belum dipapah diajarin kan? Semuanya. Setelah bagus tajwid ini, setelah bagus bacaannya dipapah satu persatu lagu, baru nanti tajwidnya. Ini jadi ini. Kalau begitu Pak Ari nanti nganggur dong, enggak ada kegiatan. Iya, karena Ibu sudah pinter semua, tapi tugas kita nanti tinggal tadarus. Sekarang kita mau tadarus gimana? Bacanya masih belepotan. Nah, dilatih. Tapi saya minta berkali-kali, Ibu berjanji, Bapak berjanji dengan saya, belajarnya bukan hanya seminggu sekali atau sebulan sekali, atau kalau sempat, terus sering. Oke lah, kalau boholi sibuk, malam rebo gak bisa. Kan ada kasetnya. Nah, saya makan gak punya uang, kan bisa pinjam. Kalau memang enggak, kan saya sudah tawarkan 7 keping itu 50 ribu, enggak 10 ribu satu kepingnya. Dan itu bukan buat saya. Uangnya silakan kasih Ibu Burhan, cicil boleh, dikontan boleh. Buat siapa? Buat anak-anak yatim yang belajar dan prasejahtera dan semuanya yang belajar. Semua itu. Tidak, jangan dikasih saya uangnya. Jadi bisa di internet, bisa di CD, belajarnya terus diulang. Kan Tante Narsi itu punya supermarket. Ya enak. Dia lagi di warung itu lagi ngantuk sambil dengerin fa'am, dia nggak usah lihat Quran lagi. Percaya sama saya, kalau sudah begini tinggal ngulangi aja, terbayang. Ibu kan pernah punya nostalgia, punya kenangan dengan orang yang kita cintai atau dengan siapa. Pas hujan terdengar lagu sepanjang jalan kenangan, ingat itu di Bogor perjalanan, oh ke sini, kakinya terjerembab satu, ingat semuanya. Nah ini pun begitu, kita ingin bernostalgia yang baik. Kalau Tante Narsi sama Pak Hari ini bernostalgia kita bersama-sama dalam bacaan, percaya sama saya, nggak usah pegang Quran, dengerin aja sudah terbiasa, dilatih terus. Kalau jamaahnya sudah bagus, sudah lain mah gampang. Karena Quran dari dulu, saya dari kecil ini, Quran tidak pernah melihat berubah saya. Begini aja. Dari zaman Nabi, begini aja. Kalau Quran berubah, itu bukan Quran namanya. Hingga akhir nanti. Ya. Jadi bisa satu, bisa hari ini satu surat ini, bisa sampai akhir nanti. Tidak bisa satu surat ini, jadilah ibu yang selalu yasinan, yang gak tahu benar atau salah bacaannya. Padahal banyak orang yang sholat tapi tidak dapat apa-apa dengan sholatnya. Banyak orang yang puasa tapi tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Banyak orang yang baca Quran justru Quran melaknat. Kok bisa dilaknat oleh Quran? Ya bisa lah. Baca Quran tapi gak benar bacanya. Baca Quran tapi tidak mengamalkan isinya. Nah itu tugas kita ya. Soal isi, soal mengamalkan. Watawasobil haq, watawasobis sober. Kita saling mengingatkan. bunda, ibu semua sudah lebih duluan ya, lebih makan asam garamnya, lebih berpengalaman. Jadi enggak usah sungkan mengingatkan siapapun. Saya diingatkan juga boleh. Bukan boleh, harus, kata watawasaw bil haq watawasaw bis sabr. Saling berwasiat, mengingatkan. Karena orang itu suka lupa. Salat itu tahu kok wajib. Tapi kadang-kadang kan suatu ketika kadang-kadang mamahnya ngingetin, "Mah, kok belum salat?" "Oh iya ya, tanggung sinetron." "Mas, kok belum sholat? Tanggung nih masak. Mah, belum sholat? Tanggung nih jahitan." Mana banyak hal. Nah itu ya. Jadi saling mengingatkan. Tapi memang mengingatkan mah lebih enak daripada melakukan. "Kamu sholat dong." "Papa juga belum sholat." "Kamu sholat." "Papa lagi senetra." Memang begitu. Tapi saling mengingatkan. Ingat ya. Watawasaw bil haq, watawasaw bis sabr. Saling mengingati hak, ya, kebenaran dan kesabaran. Harus sabar kalau hidup itu ya. Masya Allah, kalau enggak sabarkan, aduh pusing ya hidup ini. Baik, ayat keberapa tadi? Masih di ayat ke-15 ya? Ya, 15. 15 belum bagus, saya ulang lagi nih. Fa'ammal insanu idza boleh sambil nyuri-nyuri napas lagi latihan begini. Ini bukan latihan baca ya, ini latihan. Jadi kalau ada orang yang ngeritik kok baca Quran nyuri napas, saya ini adalah anak kecil, seibarat yang anak kecil yang baru belajar melangkah. Izinkan saya terpentok-pentok, jatuh bangun, karena saya baru belajar. Nah setelah pinter, apakah orang pintar harus itu pintu ditabrak? Kan enggak. Kalaupun harus jatuh, cukup sekali. Enggak jatuh terus ya. Jadi nih. Jadi boleh kalaupun enggak kuat, enggak apa-apa. Ini latihan membaca. Latihan membaca ya. Tapi setelah lagu nanti enggak boleh nyuri napas. Haram hukumnya. Fa'ammal insanu idza mab idza mab talahu rob hurab gitu ya, idza mab talahu rabbuhu fa akramahu wa na susah banget ya mau cari surga kita ini. Wa na'am, kata ibu, saya pengen gampang cari surga, melahirkan meninggal itu surga langsung, asal orang benar ya, lagi melahirkan meninggal itu surga, kecuali orang salah itu. Atau ibu, saya pengen masuk surga, tiba-tiba lagi ada bencana, kena bencana tuh kayak di Aceh, itu masuk surga langsung tuh bu, nggak susah-susah itu. Tapi kan kapan kita, waktu umur kan nggak tahu ya, jadi harus kita mah harus berjuang aja. Yuk. Fa ya bareng. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amah. Secara umum sudah bagus, tapi hamasnya kadang-kadang enggak keluar. Di yang terakhir itu ya fa'ak nggak keluar tuh tadi ya, nanti nggak percaya nanti ibu dengar suaranya nih ya, saya ulang. Fa'ak romahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman ya. Diwananya salah tadi ya. Nih dengerin lagi. Fa'ak fa'ak romahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Ya. Ini maknanya baca Quran itu harus sabar. Ada yang enggak sabar di sininya? Wana amahu. Ini ya, harus sabar ya. Enggak apa-apa. Inilah yang dikatakan orang-orang yang pandai membaca Al-Quran bersama malaikat yang mulia. Membaca terbata-bata dapat dua pahala. Kita pahalanya banyak kok ulang-ulangnya insyaallah ya. Asal ikhlas karena Allah ibadahnya. Enggak apa-apa proses semua. Ayat 16. Wa amma ila mabtalahu faqadara alaihi rizqah. Wa amma ila mabtalahu faqadara alaihi rizqah. Bagus, walaupun masih ini bagus ya. Wa amma idza mabtalahu faqadara. Di situnya segera tuh. Banyak orang yang membaca boleh boleh ya, adakan penelitian. Umumnya ibu dan bapak di sini bacanya wa amma idza mabtalahu faqadara tuh. Suka ini lidahnya. Makanya latihannya begitu. Wa amma idza mabtalahu faqadara. Segera ya. Itu coba deh boleh kalau enggak percaya buktikan. Di situ susah lidah itu. Karena harus cepat. Kalau enggak cepat fatal. Harusnya MTQ-nya juara pertama karena salah di situ jadi total salah jadi kalah gitu ya. Nih. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah. Yuk. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah. Bagus. Fayaku ya. Jadi ini latihan maksudnya mana panjang mana pendek. Jangan fayaku, jangan. Nah, untuk ngelatih lagu supaya bagus di sininya dulu. Fayaku, fayaku, fayaku lu rabbi ahanan. Sudah bagus sentakan itu lagunya akan begini. Fayaku, fayaku, faya. Ngegeliknya jangan di faya, jangan ya. Jadi ngegeliknya di mat nih. Fayaku, fayaku, rabbi ahanan. Gitu ya. Nanti insyaallah lagunya ya. Nanti ayat ke 17. Kala bal, dia ya. Kala bala bala idgham mati. Kala bala tuk tuk rimunal yatim. Lihat dulu bu, jadi kalau baca Qurannya kayak lagi jogging kalau olahraga kan. Umi itu sih olahraga tuh, nih lihat ya. Kala bala. Tuh. Jadi ininya bukan hanya latihan ini doang ya. Latihan gerak juga. Makanya ini olahraga tuh sambil keringetan. Kala bala tuk rimunal yatim. Yuk. Kala bala tuk rimunal yatim. Bu Erna di Jepang ada pesan dari Bunda. Jangan lupa ngaji terus tiap habis maghrib, tiap habis sholat. Bunda tidak minta apa-apa kok, hanya doa. Kalau ada uang ya dikirim. Iya ya. Ya kalau ada wa, ya kan enggak minta apa-apa. Jangan sampai ibu kalau punya orang tua, ibu dan bapak hidup senang bahagia sementara orang tuanya kelaparan. Sengsara banyak kan, kadang-kadang ingin dibilang baik, tetangganya dikasih, orang dikasih, orang tuanya kelaparan. Masya Allah. Ya, padahal setiap Quran itu pasti kalau suruh beribadah kepada Allah pasti suruh berbuat baik kepada kedua orang tua. Itu ya, jangan dilupakan. Tapi Bu Ayat emang enggak lah, insya Allah ya. Kemarin aja Ibu Burhan menjanji sebulan, 6 bulan di sana. Pulang-pulang saya dapat boneka. Boneka apa ya hadiahnya itu ada. Terima kasih Bu Erna ya. Ingat. Kala, kala, bala, tuk, tuk, tuk, rimonal, yati. Ini mbak lagi musakal kali ini. Wala tahab. Lihat mulutnya. Wala tahab. Jangan dan jangan banyak orang begini. Wala tahab. Jadi H-nya sudah berubah ke Do. Banyak kok. Kayak pawasot. Padahal bukan pawasot. Fawasalpo. Jadi dia udah monyong duluan. Pawasot. Pawasot Nabi, padahal pawasalto. Nah ya, jadi perubahan mulutnya tidak dari sa-nya dulu, ke ini juga sama. Wala, wala tahabuna ala ta'amil miskin. Wala tahabuna ala ta'amil miskin. Dapat pahala gak tuh yang ngikutin gitu-gitu? Sama dapat. Kok itu suara saya enak, suara saya jeritan dalam hati. Kan itu tadi takut kalau kenceng-kenceng. Tapi kenapa harus takut? Orang yang berbuat maksiat aja tidak pernah malu dengan kita. Sampai-sampai kita malu melihat mereka. Anak-anak coba sekarang di motor di mana berpacaran mereka pelukan kadang-kadang nggak bener itu nggak malu kita dianggapnya nggak ada. Allahu Akbar. Sekarang nih 5-10 tahun mendatang akan lebih hancur lagi kayaknya. Coba kita kadang-kadang malu melihat kita berbuat kebaikan nggak usah malu mau tetangga mau bilang apa kek tante nasi lagi ngapain lagi belajar. Emang mengganggu kan? Gak apa-apa ya. Belajar aja. Tapi jangan kocok-kocok juga. Dari tante nasi sampai ke rumah. Walata. Jangan juga ya. Sedeng-sedeng aja. Tapi buktikan omongan saya. Insya Allah akan berubah. Selama kita mau merubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bianfusihim. Allah tidak pernah akan merubah nasib sesuatu kaum. Kecuali dirinya sendiri yang mau merubah. Tanya nih sama tante siapa sih Burhan tuh namanya? Tante Masturoh. Seumur hidup sudah pernah belajar kayak begini belum? Belum, baru sekarang. Kalau dulu belajar begini udah jadi ustazah beneran. Insyaallah. Nah, tapi tidak ada terlambat ya. Tidak ada kata terlambat. Karena kenapa harus ngajarin seperti ini? Jawabannya, kalau ingin membangun rumah 2, 3, 4, 5 tingkat, apakah harus tinggal ningkatin ke atas? Tidak cukup, harus dari dibongkar lagi dari bawah. Pondasinya harus kuat. Nah, pondasinya ini dasar hurufnya itu. Kebanyakan orang salah mengira dia belajar lagu, makhrajnya enggak dimantapkan. Akhirnya enggak beres. Kalau cuma tibang salah sedikit, tapi kalau salah hurufnya, salah arti, salah makhrajnya itu ya. Yang khawatirnya kita bukan dapat pahala malah dapat siksa. Saya ulang. Wala tahab. Gitu. Umi majuan sedikit kan mic-nya itu tuh. Sak majuan kalau mau majuan. Maunya pada nyender sih. Kayak bapak-bapak aja. Bapak ceramah di masjid. Iya. Ustaznya kayaknya bagus ceramahnya. Iya. Terus apa tuh ceramah dari masjid? Enggak tahu bapak teh dari tadi teh nyender sampai ketiduran. Dua ronde. Ustaz mah ustaz nerangin. Bapak mah mimpi-mimpi itu. Coba deh dengerin bapak-bapak punya nih pinggir begitu ya. Nah, ini. Kita teruskan. Ayat keberapa sekarang? 19. Watak. Ini banyak salah. Banyak orang watak. Banyak taknya kekak. Bukan. Watak. Lah, kalau gak bisa ya tak mungkin bisa lah kalau gak belajar. Kalau belajar pasti bisa. Pengen bisa gak belajar ya tak mungkin. Bukan tak mungkin. Ya. Karena terpengaruh dengan bahasa Indonesia. Taknya jadi tak. Tak mungkin. Bukan tak mungkin. Watak. Watak. Beda dengan watak. Watak lain. Watak. Orang sana, orang Inggris bagian barat tuh umumnya watak. Rokok aja rokok. Beli rokok, naik becak, ya. Itu memang kita tidak bisa menyalahkan. Setiap daerah punya kelebihan dan kekurangan gitu ya. Masya Allah, itu Aari, itu begitu di kampung ya. Kalau di Jakarta enggak masya Allah lagi. Masya Allah. Masya Allah. Begitu ya. Ya Allah. Itu tetangganya Ibu Burhan ya. Salah. Ya Allah. Bukan ya Allah. Ya Allah. Itu salah ya. Tapi Allah betul. Allah. Ada yang Allah. Allah. Allah. Allahu Akbar. Bukan Allah. Kul huwaloh. Banyak ya. Ibu pokoknya mah setelah belajar dengan saya mulutnya itu kayak orang gak gimana ya. Gak mau diem gitu loh. Dengar salah tuh itu. Untuk baca Quran oke okay, ya. Tapi kalau lihat orang terus dikomentari jangan nanti orang marah. Dikit-dikit. Alah itu bajunya begitu. Oh, di komentari jangan ya. Tapi kalau baca Quran pasti ibu akan begitu nanti. Jadi kalau dengar yang salah itu pasti salah itu pasti begitu. Karena kewajiban itu nggak apa-apa kalau baca Quran mah ya. Kalau orang itu sudah double gitu loh, kewajibannya harus ngebenerin atuh. Kalau salah, tapi kan kalau orang disalahin malah marah, ya sudah kita ngebenerin sendiri aja gitu. Kayak kemarin ada jadi imam. Oh, saya pikir, seh, udah jenggotan kesini. Dia baca Qurannya, pas terakhirnya, apa itu? Alam nasroh, pas terakhir-terakhirnya itu, dia salah dipanjangin. Saya kencengin aja. Dia bacanya, waila robbika fargob. Robbika fargob, saya begituin aja. Salah. Kalau ka artinya lain. Ka di situ engkau. Kalau ka lain lagi. Waila robbika fargob. Dia baca wa ila rabbika farghab. Padahal katanya ustaz ini. Kesini jenggotnya. Pendek. Masya Allah. Iya, itu tak. Jadi sekali lagi alhamdulillah pertemuan kita ini dan bukan hanya untuk kita, Bu Erna di Jepang juga bisa menikmati, bisa belajar. Nih bundanya masih mau belajar, malam-malam duduknya tahu enggak di Bu Erna di karpet pegel kaki. Bukan nyaman belajar seperti ini, tidak. Tapi karena dengan iman nyaman, insya Allah. Ya, baik. Ayat ke-19. Watak kulunat. Tuh, ya. Setelah nyentak watak, kulunat. Ketek masuk. Ya, banyak orang yang ketinggalan di situ. Watak, ayat 19. Watak kulunat. Ya. Watak kulunat turasa ak lalama. Watak kulunat turasa ak lalama. Alhamdulillah. Banyak orang yang gak ngerti mah lama katanya gitu, padahal kita lama gitu. Jadi tapi untuk melatih jadi bagus tuh harus seperti ini dulu. Saya ingatkan, ajaran ini, trik ini tidak boleh diberikan sama anak-anak ya. Hentak-hentakannya nggak boleh. Kalau untuk anak-anak cukup begini. Nah, liatin mamah, nah. Liatin ayah, nah. Watakulunat turosa'ak ak lalama. Kata Bu Narti, saya mau dong itu mulutnya itu. Nanti saya bikinkan VCD-nya ya, nanti kita shoot lagi. Nah, yang dulu kan, nanti di internet bisa, di VCD ada, bisa insya Allah. Allah akan memberikan jalan ke penghidupan. Kita kan ibadah niatnya, tiba-tiba ada orang yang beli VCD, beli apa, kan memang ada pekerjaan saya. Alhamdulillah kan, ya sekarang aja ngalir itu yang beli VCD, yang itu ibu yang capek-capek teriak, saya yang dapat uang, alhamdulillah tuh Bu. Makanya yang ibu itu di sini gratis. Kok bayar 50? Itu untuk amal ibu, saya supaya ibu beribadah, beramal untuk infak. Membiasakan. Kan saya gak punya seadanya. Karena yang baik itu saro'i wa dhoro. Memberikan saat lapang maupun saat luas, saat sempit ya. Saro'i wa dhoro. Saat lagi ada mah orang gak susah. Lagi sempit pun kita masih mau memberi. Tentu Bu Holis ngasih 10.000 dengan orang kaya ngasih 1 juta. Nilainya memang beda. Tapi nilai keikhlasannya sama saja. 10.000 untuk Bu Holis penting, tapi orang kaya yang banyak uangnya 1 juta nggak ada apa-apanya gitu. Jadi itu ya nilai suatu pengorbanan keikhlasan. 1.000 aja tuh ayat kita berikan. Ayat 19 saya ulang lagi. Watakulunat gitu ya belajarnya ya, belajar ya sekali lagi. Saya garis bawahi belajar supaya tidak ada salah paham orang nanti. Orang itu kadang-kadang sudah berbuat baik aja, ada aja. Maju kok begitu. Kasih tahu sama dia, kita lagi belajar. Saya seringkali bilang, saya ini orang Sukabumi, lahir di Sukabumi, tapi lama di terminal. Jadi kayak orang Batak gitu. Watakulunaturosa'ak ak lalama. Insyaallah Ibu Burhan, walaupun masih ak, masih ada ak, ke-nya jangan ada ak, ak. Ibu nggak percaya, nanti dengerin. Ibu masih ak, ada e-nya. Nggak apa-apa, itu proses, proses Bu. Kalau Ibu hari ini belajar pinter, saya ngajar siapa lagi? Biar aja ya, proses. Nanti juga lama-lama pinter. Ayat 20. Watuhibbunal mala hubban jamma. Watuhibbunal mala hubban jamma. Kala gitu deh. Itu latihannya ya. Jadi jangan sampai kala idza dukatil ardu dakka. Kala idza dukatil ardu dakka. Gitu ya. Dakka kalau dia berhenti di situ kan? Kenapa berhenti di situ? Ngelatih mad iwad. Dia kan itu dua patah dibaca satu kan? Enggak disitu matobi'i ya. Jadi kalau kita enggak kuat, berhentinya begitu. Padahal matanya enggak lihat di bawah masih nyambung. Iya kan? Benar, enggak ada yang salah. Berhenti di situ. Kenapa? Napasnya enggak cukup. Padahal di bawah masih ada. Gitu kan? Tapi di situ tanwin kan dakanya? Tanwin ya? Tanwin. Nah, berarti itu melatih itu Bu, kalau berhenti di situ, dua patah dibaca satu namanya mad iwad. Oh, begitu. Padahal kita lupa, di bawahnya masih ada dikit. Ya? Gitu, harus pintar. Jadi guru jangan mau salah. Dalam artian bukan ini ya, metode pengajaran. Karena murid itu kadang-kadang di depan guru, di depan murid itu tidak boleh kelihatan salahnya. Tapi bukan akhlaknya ya, bukan. Dari pengajaran. Orang ngajarin matematik, ngajarin apa, tiba-tiba dia belepotan, muridnya mau gimana percaya, kan? Gitu. Nah, ini ya. Jadi kalau berhenti di situ tadi jadi mad Iwat. Boleh? Boleh, karena napasnya cukup. Ngulang lagi. Nah, kita latih lagi dari awal ya. Kalla idza dukkatil ardu dakka. Kalla idza dukkatil ardu dakka. Saya sudah nyintak-nyintak, dikenanya di ibu cuma segitu kan? Apalagi kalau saya tidak nyentak, dikenanya di ibu mungkin gimana lagi. Jadi sekali lagi ya, jadi metode ini metode bagus untuk menyadarkan ibu dan bapak yang selama ini bacaannya belum bagus. Belajar ya. Ayat yang ke-22. Wajah Rabbuka wal malaku soffa. Bagus, tapi dikunya masih ragu. Wajah Rabbuka wal malaku. Malaku sof. Malaku soffa. Soffa. Nih tante nih salah nih, coba sendiri. Wajah Arab buka wal malaku. Malaysia, Malaka. Malaku, cepat ya. Wajah Arab buka wal malaku. Cepetan. L-nya jangan. Nih. Wajah Arab buka wal malaku soffa. Soffa. Coba lagi. Wajah Arab. Wajah Arab buka wal malaku. Wal malaku soffa. Gitu, coba bareng. Wajah Arab buka wal malaku soffa. Dua patah dibaca satu jika dihentikan. Mad i wad. Waji ayau ma'idin bi jahannam. Sampai di situ dulu. Waji ayau ma'idin bi jahannam. Bi jahannam ayau ma'idin. Yauma idzi yatazakkarul insanu wa anna lahul. Suruh panjang tiba-tiba harus nyentak ya. Wa anna lahul zikra. Ya begitu. Yang kedua, tanpa lagu begini ya, yang kedua ya. Nih. Kayak ngajarin untuk anak-anak tanpa hentakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. wal fajr, wal fajr, walayalin asyr, walayalin asyr, wasyafi wal watar, wasyafi wal watar, wal laili idza yasr, wal laili idza yasr, hal fi dzalika qasamun lidzi hijr, hal fi dzalika qasamun lidzi hijr. Ha kecil, hijr, hijr. Pak Hari kok enak yang kedua? Iya, karena ibu sudah yang pertama tadi. Jadi kita sudah lidahnya sudah terlatih, ya. Ayat yang keenam. Alam alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Kok enggak salah? Sudah disentak. Kalau yang belum belajar akan begini. Alam taro kaifa fa'ala rabb gitu. Akan begitu. Karena kita sudah dilatih dari tadi. Nah, apalagi kalau tiap hari, tiap waktu, tiap saat kaset-kaset saya kita belajar ini disetel terus, ya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Ayat yang ke 7. Iro iro maza iro iro maza til imad. Iro maza til imad. Allati lam allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Wa samudallazina jabus sakhra bil wad. Wa samudallazina jabus sakhra robil wad. Kerahkan ya Bu semua kemampuan, enggak usah seni. Kayak orang anak kita minta uang, orang kaya enggak punya nih dompetnya, ayah keluarin, dikeluarin semuanya begitu. Nih lacinya gitu jadi Bacanya kan enggak usah pakai lagu-lagu lagi, enggak usah pakai sopan santun lagi istilah katanya, seadanya tadi ya. Nih lihat ya. Ayat ke 8 ya. 8 9 10 sekarang. Wafir ya. Nih. Wa fir'auna. Ini bagus untuk Ibu Narti nih. Wa fir'auna dzil autad. Wa fir'auna dzil autad. Ibu, Bapak jangan katakan tidak akan bisa berubah. Bagaimana seorang Berta merubah orang, merubah anak kecil, dewasa bisa menjadi artis dengan olah vokal. Nah, ini juga olah vokal sama. Kita bukan hanya sekedar ini pahalanya ya. Baca Quran kan wajib ya, wajib bagus. Nah ini harus dengan tajwidnya. Ayat 11. Alladzina taghaw fil bilad. Alladzina taghaw fil bilad. Fa'aktsaru fihal fasad. Fa'aktsaru fihal fasad. Fa'sob. Itu ya, kayak orang yang marah apa gimana? Fa'sob alaihim rob. Ya, jadi kalau yang tadi hentak, ini sekarang di segalanya lah gitu ya. Saking biar ditaksir sama ini segalanya dandan setakar kebek gitu loh ya. Udah ngabisin potensi nih ya terlihat. Kalau tadi kan kenceng, sekarang enggak kenceng tapi ininya nih. Latih ya. Jadi fasabalaihim rabbuka sawta azab. Fasabalaihim rabbuka sawta azab. Inna rabbaka labil mirsad. Inna rabbaka labil mirsad. Tanda mirsad, mirsad, mirsad, mirsad. Yang dari singkong dalamnya misro. Gula misro. Misro enggak, tapi tidak misro ya, misro pakai sin. Ini mirsad ya. Misro, ingat-ingat ya. Fa'ammal insanu idza. Jangan pakai lagu ya. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Fa'ammal insanu idza Akraman, banyak kok. Coba ada dengar. Akraman, padahal dia sudah sering 16. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Gitu ya. Nyuri-nyuri napas dulu, latihan bininya, latihan melatih cepat gitulah ininya, lidahnya supaya jangan ketinggalan mul itunya. Kalau ketinggalan huruf jadi salah fatal. Ayat 17. Kalabala tukrimunal yatim. Kalabala tukrimunal yatim. Walatahadduna ala ta'amil miskin. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Untuk orang-orang umum awam mah ibu udah pada pintar semua, tapi pada salah di situ. Salahnya di sini dulu ya. Nih. Wala tahad ditangkap wala tahab du tahab duna ala ta'amil miskin. Coba wala tahab duna ala ta'amil miskin. Wata tak mungkin, tak, jangan tak mungkin. Wata kulunatu rasa ak lalama. Wata kulunatu tuhibbunal mala hubban jamma. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalla idza dukkatil ardu dakka. Kalla idza dukkatil ardu dakka. Wajaa rabbuka wal malaku saffa. Wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Nih malanya kepanjangan. Nih sekali lagi, lihat ya. Wajaa rabbuka wal malaku, segera wal malaku soffa soffa. Wajaa rabbuka wal malaku soffa soffa. Gitu ya tante, baru sadar kan, baru ngeh ya. Wal malak, wal malak gitu ya. Masya Allah. Kalau bapak-bapak belajar kayak gini, ya gitu mah gampang. Pas dicoba disuruh belepotan, gak bisa. Orang itu suka sombong ya, suka menganggap enteng gitu pada metode. Padahal metode ini coba deh. Kalau gak percaya, bapak-bapak itu suruh baca Quran, sedih loh kadang-kadang. Kalau ibu-ibu sering banyak belajar, walaupun gitu ya, banyak-banyaknya banyak ngaji nguping, bacanya baca gitu, dibenerin marah, ngerenjem. Giliran dia baca, suruh dengerin orang-orang. Giliran orang-orang baca, dia hanya ngobrol. Ustazah segitu. Apakah dia tidak takut dilaknat oleh Quran? Fa'idha kuriyal Quran fastami'u lahu wa ansitula lakum turhamun. Apabila Quran dibacakan, wajib harus didengarkan. Kemarin minggu, Ustaz ceramah itu ada kawinan. Tiba-tiba datang. Tahu lagi ya walimah, dia ngebuka handphone gitu-gitu ngobrol. Terus dia ceramah, merasa yang audiennya juga karena ustadznya gak punya moral. Ibu gimana sih gak dengerin saya ceramah? Dengerin dong, dianya begitu. Habis selesai ceramah, ngobrol lagi. Padahal di situ lagi akadan coba. Atau yang kayak kemarin di Cibubur. Ustadz hati-hati, ibu harus punya moral, punya etika. Tiba-tiba ustazahnya mimpin yasinan begini. Terus ada telepon datang, ada telepon masuk. Wa ma liya la, mending kalau berhenti masih mending. Wa ma liya la, terus aja. Mak di belakang bingung jamaahnya. Udah kalau ini matikan aja dulu, itu kan lagi menghadap dengan Allah dan itu mayatnya di depan. Enggak punya etika banget. Coba. Itu lagi berdialog dengan Allah, lagi baca Quran. Lagi serius-seriusnya mayat di depan gitu loh. Tiba-tiba ada telepon 15 menit di telepon, jamaahnya kebingungan. Ustazah semacam apa begitu, enggak punya otak sekali. Kan sama seperti lagi sholat kan, enggak ada bedanya. Kita lagi konsentrasi dengan Allah, lagi baca Quran. Kalaupun memang butuh, perlu, penting ada kebakaran atau ada apa, tuh suruh yang lainnya, dia keluar dulu. Jangan angkat begini. Enggak sopan itu. Benar-benar itu kesel itu ya. Itu juga laporan dari jamaah di Cibubur begitu kemarin. Pak Ari katanya, yang Pak Ari benar sampaikan seperti itulah akhlaknya ustazah, ustaz. Dia bilang ya tidak semua, mungkin itu kebetulan dia tidak nyantren, tidak sekolah. Bayangin kalau lagi terima telepon mayatnya bangun. Ibu-ibu jangan teleponan dong. Orang saya sudah mati. Iya. Iya enggak punya akhlak banget kan? Kalau begini lagi ngajak ini ada. Oke. Maaf ya, Bu. Lima dulu masih mending kan? Ini kan acaranya resmi gitu loh. Acara di Masya Allah. Sampai jamaahnya bingung. Sebetulnya. Nah, itulah sesombongnya yang ada. Setan itu kenapa masuk neraka nantinya? Karena dia sombong. Sombong etika. Itu ya manusia. Nah, itulah. Sampai ayat mana? Ini harus saya sampaikan karena nanti di suatu tempat tiba-tiba begitu. Jadi kalau pun ada telepon ya wajar-wajar aja. Kalau ibu sebagai murid menerima telepon, ibu keluar dulu gitu. Atau kalau di ini, karena saya sering kali gitu, maaf ya bu, maaf dulu. Walaupun sebetulnya itu juga harusnya tidak ya. Tapi kan kadang-kadang ada kepentingan yang mendadak gitu ya. Hidup sekarang itu memang komunikasi itu kan penting. Tapi jangan sampai kayak Bu Neng kemarin di Cianjur, imamnya lagi jadi imam ada. Wailil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Halo, siapa ini? Batal ya. Enggak boleh terima telepon. Bu Neng cerita ya. Jadi lagi sholat terima telepon dulu. Itu telepon setan ya, telepon itu. Bangetan itu mah ya. Aduh, udah amut-amut. Sampai mana barusan? 23, Pak. 23. 24-nya. Wah. Oh, 23 sekarang. Ini mau akhir kan? Waji kan? Yeah. Iya. Waji. Waji. Ayau. Nih buat ya. Bu, lihat ya. Waji. Ayau. Ayau. Ayau. Oh, begitu ya. Waji. Ayau. Ma'idin. Bijahannama yaumaidin. Atau kalau susah sampai situ, waji ayaumaidin bijahannam. Yuk. Waji ayaumaidin bijahannam. Karena lagi latihan baca, gak usah ngulang dulu ya. Terusin aja. Yaumaidin. Ya, latihnya begitu supaya membiasakan Ibu Sri. Yauma idzi, yauma idzi yatazakkarul insanu wa anna lahul lahul dzikra. Kalau ibu ngikutin, bapak ngikutin tahapan pertama, kedua, ketiga, nggak pinter juga, selama syarat tadi itu. Kalau ibu dan bapak sudah ngulang tiap waktu, tiap hari, 5 menit aja, satu surat aja terus. Kan? Ibu bisa bandingkan. Dengan yang tadi saya ulang-ulang pertama, kedua, dengan langsung saya kasih lagu, bacanya kurang begitu bagus. Ya? Jadi harus gimana? Harus pakai, ini sedikit ya, harus pakai gini dulu. Ya qulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ya. Ya qulu ya laitani qaddamtu li hayati. Fa yau. Yao, jangan. Lagi sakit yao-nya. Fayauma idzilla yu'adzibu 'adzabahu ahad. Fayauma idzilla yu'adzibu 'adzabahu ahad. Ahad. Ya, kecil. Wala wala yuthiqu wasaqahu qahu had ahad. Wala yuthiqu wala yuthiqu wasaqahu ahad. Eha asinan eha. Ahad. Ya ay, ya ay, ya Tuhan nafsul mutmainnah. Ya ay, ya Tuhan nafsul. Ya ay, ya, ya ay, ya Tuhan nafsul mutmainnah. Ya, ya, ya, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Mardiyah. Fadkhuli fi ibadi. Fadkhuli fi ibadi. Wadkhuli jannati. Wadkhuli. Wadkhuli jannati. Wadkhuli jannati. Coba, ini kan bahasanya gini. Dia berkata, alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan kebaikan untuk hidup ini. Penyesalan tuh. Maka pada hari itu tidak ada seorang yang mengazab seperti azab yang adil. Dan tidak ada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya. Wahai jiwa yang tenang. Itu kata Allah nih kepada hamba-hambanya. Ya ayah Tuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-fajr. Wal-fajr. Walayalin asyar. Kalau pengen bagus, wal fajri walayalin asyr. Wal fajri walayalin asyr. Wasyafi wal watar. Wasyafi wal watar. Ibu mah dah begitu. Saya pakai lagu ibunya malas. Wasyafi wal semangat lagu ya. Kumaha tadi saya nyentak-nyentak di ibunya biasa. Saya biasa ibunya merem gimana. Sebentar lagi tidur mah. Sok semangat ya. Wal fajar. Wal fajar. Walayalin asyar. Walayalin asyar. Wasyafi wal watar. Wasyafi wal watar. Wallayli idza yasr. Wallayli idza yasr. Hal fi dzalika qasamun lidzi hijr. Hal fi dzalika qasamun lidzi hijr. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad. Iramadha ingat kalau tinggi ya. Ingat rumusnya kalau tinggi. Anjing ngelolong. Wasamu. Gitu, Bu. Enak, coba dibuktikan. Saya sudah biasa nih. Ya, itu saya lihat TV, gitu. Wa samudal ladzina jabus sakhra bil wad. Wa samudal ladzina jabus sakhra bil wad. Wa fir'auna dzil autad. Yang awnya enggak lagi enggak datang kawinan. Au ya. Wa fir'auna dzil autad. Wa fir'auna dzil autad. Alladzina taghaw fil bilad. Fa'aktharu fiha al-fasad. Fa'aktharu fiha al-fasad. Fasabb 'alayhim rabbuka sawta 'adhab. Sad. Inna rabbaka labil mirsad. Fa ammal insanu idha mabtalahu rabbuhu fa akramah. Ingat-ingat kalau dipimpin jangan suka itu tuh yang bahaya itu. Imam di depan, imamnya belum bangkit, dia sudah bangkit, dia jadi keledai. Enggak boleh ngeduluin imam ya. Itu ingat itu ya. Kenapa? Karena sekarang sudah pakai lagu, sudah tidak boleh nyuri napas. Kalau tadi kita nyuri-nyuri itu karena lagi latihan mempercepat ini gerak mulut supaya cet-cet gitu ya. Karena sering ketinggalan. Ya. Dan tadi kan sampai mana? Fa akramah ya. Fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Ambil yang melo-melo jadi tambah melo lagi. Maksud saya biar seni gitu. Tapi datangnya kan saya biar ngegeliknya nah. Fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi rabbi ahanan. Ibunya malahan melo lagi. Kumaha? Cencung gitu ya. Iya. Kalla, kalla, balla, kalla, balla, tuk. Berapa itu berapa? Hah? Iya saya coba. Ibu ngantuk enggak? Ya, saya coba, ibu ternyata enggak. Ibu enggak ngantuk ya. Saya coba, ibu ngantuk enggak? Ternyata enggak. Saya tahu sekarang 16. Iya. 16 ya, Bu ya. Ingat tuh ya, untuk ngegelik-gelik itu di yang alis-alis di atasnya itu ngegelik ya. Melo sedikit enggak apa-apa nanti mah ya. Tapi saya sekarang agak lepas nih. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi فيقول ربي أهانن فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم Ibu, Bapak masih ada ragu. Tukrimu apa yukrimu? Tuk, itu kan titiknya di atas. Kumaha? Ya, enggak apa-apa, namanya juga belajar. Kalau udah pinter juga enggak datang ke sini, pasti ngajar ya. Bukan yuk, tapi tu. Ingat-ingat titik duanya di atas. Kalam bala tukrimu nal yatim. Ayat 17, sekali-kali tidak, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim, dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin, sedangkan kamu memakan harta warisan dengan cara menyampur adukan yang halal dan yang haram. Ya kan, bapaknya meninggal, hartanya kan milik anak yatimnya itu, sama ibunya, ibunya kawin lagi. Kawinnya mah nikah lagi mah gak apa-apa. Tapi harta anak yatimnya dicampur-campur. Yang mestinya punya anak yatim hilang habis. Nah ini. Itu ya, dicampur adukan. Biar kelihatan harta dia. Padahal harta anak yatim. Itu ya. Nah ini. Ayat 18. Walantaha'abu. Itu ya. Sekarang kan kalau tadi kan. Walantaha'abu. Itu kan latihannya. Kalau sudah lagu gini Bu, tuh lihat mulutnya nih ya. Sering-sering lihat mulut yang indah ini Bu. Kalau Ibu bilang jelek, Ibu dosa. Karena ini punya Allah, ciptaan Allah. Iya, bilang indah, bilang bagus. Kan doanya sering kali, Allah Maha Santara lagi pasin, ya Allah, baguskan akhlakku sebagaimana Engkau telah membaguskan rupaku. Iya Ibu, jangan Bu Nek, jangan. Inna Allah ya. Jangan sembarangan nih. Ibu lihat gini ya Bu. Lihat mulutnya. Walantahabuna ala ta'amil miskin. Walantahabuna ala ta'amil miskin. Wanta, kalau tadi kan wata, wata. Tapi sekarang sudah bagusnya. Wata akan ketemu. Tapi kalau yang belum biasa wata, wata, wata. Jadi tetap ada seperti koma wata. Tapi kalau tadi latihannya wata. Nah, kalau orang yang belum bisa, coba buktikan percaya sama saya. Akan membacanya gini, wata, watakulu, watakulu katanya. Padahal wata, wata gitu ya. Seperti diteken tapi enggak diteken. Diteken itu tadi wata, itu latihan. Kalau sudah bagus gini. Wanta, wanta kuluna turasa aklan lama. Wanta kuluna turasa aklan lama. Wantuhibbuna almala hubban. Jama. Gitu ya. Bukan jama, jama. Kala. Kenapa panjang? Itu ada alis tuh, mad jaiz min tasir. Kalau tadi yang atas kan kalabal, enggak ada, cuman matobi aja. Yang lihat perhatikan ya, Bu ya. Ayat 17 tuh, Pak. Ada Bapak, Ibu perhatikan ya. Tuh ayat 17 di atas enggak ada alisnya. Cuman matobi aja. Kalabal segera. Kalabal la tukrimunal yatim ya, yang atas yang bawah lain, ada alisnya di atas lamnya, karena mad jaiz mun fasil, matobi ketemu alif. Atau kalau cetakan timur tengah, matobi ketemu hamzah di lain kalimat, karena ada alisnya panjangkin, boleh sama dengan yang di atas, lebihin kalau lebih enak ya. Nih, kalla kalla idza dukkatil ardu dakka dakka. Ibu yang susah bobo, dengerin suara ini, pasti cepat bobonya. Kalla kalla idza dukkatil ardu dakka dakka. Cepat tidurnya Bu, cepat sampai akhirat nanti. Mau Bu, mau banget saya, lagi baca Quran meninggal mau. Iya, maksudnya kita gak mau meninggal dalam keadaan maksiat dan dosa. Ya kapan lah, pokoknya maunya husnul khotimah kayak seperti ini. Kan banyak guru-guru ya, tiba-tiba di masjid, tiba lagi jadi imam, meninggal kan. Allahu Akbar, baik sekali. Sholat lagi, sholat. Coba kalau meninggalnya di bioskop. Masya Allah. Atau di Mekah, kan bagus kalau di Mekah mah tuh. Di Mekahnya jangan lagi nyoyel-nyoyel. Tergantung niat ya Bu ya, ke haji juga banyak orang yang gak bener loh Bu di sana. Ya tergantung niat ya, tergantung kita tidak boleh suudzon juga. Ibu ya. Wajah. Setiap ada alis tuh ya Bu ya. Ngegeliknya setiap ada alis. Itu mad wajib. Kalau tadi mad jaiz, ini mad wajib karena matobi ketemu hamzah. Pak Ari, apakah saya akan pinter? Insyaallah. Setelah dihentak, diputus, dilagu, nanti akan begini. Wajah, wa'nya kosar, ja'a, mad wajib mutasil. Kenapa mad wajib mutasil? Matobi ketemu hamzah satu kalimat. Wajah ro-ro-nya tebel, tabhim. Kenapa tebel? Karena barisnya di atas. Rabbuka wal alif lam komariah. Kenapa alif lam komariah? Karena di atasnya ada sukun. Kenapa ada sukun? Karena setelah alif lam bertemu huruf komariah itu mim. Wal malaku sofa ikhfa, karena tanwin ketemu sod. Sofa mad iwad. Kenapa mad iwad? Dua fathah dibaca satu jika dihentikan. Apakah tidak akan pinter kalau enggak diulang-ulang? Kalau enggak diulang-ulang enggak bisa, diulang-ulang nanti ya, karena direkam insyaallah. Doakan aja biar kita, ya Allah berikan waktu dan kesempatan untuk kita berbuat baik. Bunda jangan dipanggil dulu ya. Iya, biar banyak dulu amalnya dong. Iya, biar sampai 120 ya Bunda ya. Enggak kuat ya. Enggak mau kan? 120 saya tawarin enggak mau juga. Enggak mau kan? Iya kan? Iya, pokoknya yang pas-pasan aja ya. Saya juga enggak mau 120 udah. Apa? Kalau anak kita soleh, alhamdulillah mukti. Ayahnya diurusin. Istrinya yang enggak soleh ya, enggak salehah. Gua gimana nih punya mertua enggak mati-mati gitu kan? Banyak loh Bu. Ada juga yang mertuanya solehah atau soleh, anaknya yang gak soleh. Ada. Jadi kita berdoa, ya Allah berikan usia yang sepantasnya aja, jangan sampai merepotkan ahli waris gitu ya. Kepanjangan usianya juga ya. Nah ini wajah rabbuka wal malaku soffa soffa. Ada alis melo dikit. Wanji ayam, wanji ya, wanji ayam izin bijahan nama ayam izin yatazakkarul insan. Sudah lagu enggak boleh gini. Wajia yauma idzin bijahan. Enggak usah ya. Hanya latihan aja hanya ya.

Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu ya. Kalau enggak nangis abong. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridhoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Kan begitu jadi bacanya. Ini kan ceramah kayak gitu. Jadi bahasa tadi, bahasa hentak itu bahasa ceramah. Jangan lagu itu bahasa kori ya. Kadang-kadang tersilap gitu. Mana yang harus ditekan? Penekanan ini kan. Ini menyesal. Orang yang berbuat salah itu nyesel. Ya Allah berikan waktu sebentar saja. Saya janji kok mau beriman, mau beribadah. Kata Allah, tidak ada waktu lagi. Waktumu sudah habis. Yang jelas, apabila waktu sudah datang, tidak ada sedetik pun tidak akan ditangguhkan. Walaula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas solihin. Janji aku mau jadi orang soleh, tapi tidak bisa. Tidak ada maaf, tidak ada waktu lagi. Itu waktunya tidak ditambah lagi, sudah habis. Saya mau ngaji, mau pintar, enggak bisa. Kamu sudah harus dikubur. Itu kan hentak ya. Tadi kan ketinggalan tuh sedikit, nanti tinggal saya juga. Ibu juga enggak ngasih tahu sih ah. Saya pikir simpan sampai ini aja. Tapi itu trik ya, bisa dibedakan. Mana yang enggak yang pakai tadi langsung lagu beda. Salah kan? Nih, laguin sedikit ya. Belum jam 9, dikit lagi. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ulang, saking semangat. Fa yauma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Coba. Fa yauma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Punya ketinggalan. Wala yusiq wasaqahu ahad. Wala yusiq wasaqahu ahad. Ini penyesalan. Ya, ini orang-orang yang berjiwa bersih ya, yang taat pada Allah. Dipanggil oleh Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi bulan dari sini, tante tangsi dari mana? Ngaji, martinya, gitu ya. Latihan mulut ya. Mau kemana tante tangsi? Ke pasar, pasar. Latihan mulut. Kan orang Sunda, orang Indonesia tuh kebanyakan mulutnya tuh asal nganga. Mana mana bu? Pasar. Dia apa bu? Ya biasalah. Toge apa? kelapa sedikit sini sedikit gitu. Tapi ngerti, orang ngerti. Tapi bahasa Inggris, bahasa asing, bahasa Quran enggak bisa. Kalau pasal di robika wanhar, wanhar dibaca wanhar artinya lain gitu ya. Kalau wanhar dan berkurbanlah, kalau wanhar dan siang hari kan beda ya. Banyak itu Quran itu. Kita akan salah, makanya baca Quran mulutnya harus menganga gitu ya. Ya, Tante Nasi ya, latihan ya. Nih. Irji'i, tuh lihat sampai saya jiding-jiding. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli berjuta orang bacanya padhuli, padahal bukan padhuli, itu kho. Kalau harus dibaca ha, kenapa ada huruf kho? Harusnya fadhuli fi ibadi, padhuli fi ibadi. Dilatih ya, kho nya belum keluar. Wad kho kho wad wad wad khuli jannati, wadkhuli jannati. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Ibu dan bapak dimanapun berada, terima kasih atas kebersamaannya. Ada saran, ada kritik, silakan ke 0812-828-7881, 0812-828-7881, atau lewat ari.rkm@gmail.com. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang ada. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.